السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qira'ah kita pada penjelasan dari risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Mawdi'ul Khamisu, pelajaran yang kelima, Qissatul Hijrati, yaitu kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Wa fiha min al-fawaidi wal-ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Dan di dalam kisah hijrah ini terdapat faedah-faedah, ibrah-ibrah yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang membaca tentang kisah hijrah ini. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, al-hijratu fil lughati ma'khudhatun min al-hajri. Hijrah secara bahasa diambil dari kata al-hajr. Hajara. Wa huwa at-tarku, yaitu meninggalkan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, dan berhala tinggalkanlah, أي utrukhu, artinya adalah tinggalkanlah. فَالْهَجْرُ هُوَ التَّرْكُ, ya al-hajru artinya adalah meninggalkan. وَمِنْهُ هَجْرُ الْمَعَاصِي, ya diantara atau diambil dari kata hajr juga, berarti adalah hajru ahlil ma'asi, yaitu meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat. Wa hajrul musyrikina, dan menghajar orang-orang musyrik, yakni maknanya adalah tarkuhum, meninggalkan mereka, wa adamu mahabbatihim, dan tidak mencintai mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-muhajiru, orang yang hijrah, adalah man hajara, orang yang meninggalkan, ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang. Ay taraka ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Jadi hijrah secara bahasa berarti adalah meninggalkan. Ammal hijratu fi syar'i, adapun hijrah di dalam pengertian syariat, fahiyal intiqalu min baladi syirki, yaitu pindah dari negeri kesyirikan, ila baladil islami, ke negeri Islam. Li ajli dini, dalam rangka untuk menjaga agama. Jadi hijrah dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam dalam rangka agama, ya, agar supaya tidak rusak agamanya. agar supaya terjaga agamanya. Hadhihi hiyal hijratu syara'iyyatu, inilah hijrah yang sesuai dengan makna syar'i. Wal hijratu fiha fadlun 'azimun. Dan hijrah memiliki apa? Keutamaan yang sangat besar. Wa hiya 'adilatul imani wal jihadi fi sabilillah. Dan dia adalah yang disebutkan bersamaan dengan iman dan jihad fi sabilillah. Jadi hijrah ini disebut bersamaan dengan jihad dan iman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman, dia hijrah dan berjihad. Fahadha, maka ini mimma yadullu ala 'idhamil hijrati, di antara dalil yang menunjukkan begitu besarnya keutamaan hijrah. Wal hijratu baqiyatun ila an taquma as-sa'ah, dan hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Artinya syariat hijrah tetap ada dan terus sampai hari kiamat. Falladhi la yaqdiru ala izhari dinihi fi biladil musyrikin yajib alayhi an yuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala izharihi. Falladhi la yaqdiru ala izhari dinihi. Orang yang tidak bisa menampakkan agamanya, fi biladil musyrikin, di negeri-negeri kaum musyrikin, yajibu alaihi, wajib baginya, ayyuhajira hijrah, ila baladin, ke negeri, yaqdiru fihi ala izhari, yang dia mampu menampakkan agamanya di negeri tersebut. Jadi orang yang dia tidak mampu menampakkan agamanya di negeri-negeri kaum musyrikin, ya dia wajib dia hijrah ke negeri di mana dia bisa menampakkan agamanya. Fa illam yuhajir, kalau dia tidak hijrah, wa huwa yaqdiru 'ala al-hijrati, padahal dia mampu untuk hijrah tapi dia tidak hijrah, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala anzala fihi al-Qur'ana, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan terkait dengan orang yang mampu hijrah tapi tidak hijrah ayat Al-Qur'an, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang Allah, yang para malaikat mewafatkan mereka tentu atas perintah Allah, zalimi anfusim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, mereka berkata, fima kuntum, ini malaikat, malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, ya di mana kalian, dalam keadaan apa kalian? Qalu kunna mustadha'afina fil ardi, kami, mereka berkata, kami dalam keadaan lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, para malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempatnya jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Hadza wa'idun syadidun, ini adalah ancaman yang sangat keras, ma'a annahum muslimuna, padahal mereka muslim. Lakin tetapi, lamma tarakul hijrata, karena mereka meninggalkan hijrah, atau tatkala mereka meninggalkan hijrah, tidak mau berhijrah, bi'udhri mahabbatil amwali wal awladi wal watani, dengan alasan bahwa mereka mencintai harta, anak-anak, mencintai negeri mereka, wa qaddamu, dan mereka mendahulukan mahabbata hadhil asya'i, kecintaan terhadap hal ini semuanya tadi, cinta hartanya, anak-anaknya, negerinya, mereka mendahulukan alal hijrati, ya, melebihi hijrah, fallahu jalla wa ala tawa'adahum, maka Allah jalla wa ala mengancam mereka bihadzal wa'idi, dengan ancaman ini yang disebutkan dalam ayat tadi di surah An-Nisa ayat 94. Wa sababu nuzulil ayati, dan sebab turunnya ayat, annahu lamma kanat ghazwatu badrin, yaitu, jadi sebab turunnya ayat adalah ketika terjadi perang Badar, kana ma'al musyrikina unasun minal muslimin baqaw كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة. Bahwa ada sekelompok orang Islam, ya, ada beberapa orang Islam, mereka tetap berada di Makkah. Ya, mereka tetap berada di kota Makkah. Walam yuhajiru, dan mereka tidak hijrah. Shuhan biwatanihim wa biladihim, ya, karena mereka sangat mencintai tanah air mereka, negeri mereka, wa amwalihim, harta mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa hum yaqdiruna 'alal hijrati, padahal mereka mampu untuk hijrah. Falamma kharaja al-musyrikuna, ketika mereka keluar bersama dengan orang-orang musyrik, ila Badrin, menuju ke Badar, kharaju bihim ma'ahum bighairi ikhtiyarihim, mereka pun keluar bersama dengan orang musyrik tanpa ya ada ya, apa keinginan dari mereka. Jadi mereka dipaksa, jadi sekelompok orang Islam yang masih berada di Makkah tidak hijrah karena cinta kepada negeri mereka, akhirnya mereka tidak hijrah. Maka akhirnya ketika perang Badar, mereka pun dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk ikut bersama dengan orang-orang musyrik ke Badar. Wa alzamuhum, dan orang-orang musyrik mengharuskan mereka bil khuruji ma'hum, untuk supaya ikut bersama dengan mereka. Thumma lamma daratil ma'arakatu, kemudian tatkala terjadi peperangan, kutila unasun minhum, ada di antara orang-orang yang tadi yang muslim yang tidak ikut hijrah tapi akhirnya dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk ikut hijrah, akhirnya mereka ada yang terbunuh di medan perang. Wahum fi saffil kufari, nah mereka ini ada di dalam barisan orang-orang kafir. Walam ya'lamil muslimuna bihim, dan kaum muslimin tidak tahu keberadaan sekelompok orang Islam itu berada di dalam barisan orang-orang kafir. Falamma 'alimal muslimuna bihim nadimu, ketika kaum muslimin mengetahui bahwa ada yang jatuh korban dari kalangan kaum muslimin juga yang enggak hijrah, itu karena mereka tidak hijrah dan mereka dipaksa ikut berada dalam barisan orang kafir. Ketika kaum muslimin mengetahui hal itu, menyesal. Waqalu, dan mereka berkata, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara kami sendiri. Fa anzalallahu hadhihi al-ayata, maka Allah turunkan ayat ini, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum, ya, sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka, ya tentu atas perintah Allah ini, zalimi anfusim, dalam keadaan mereka membalimi diri mereka sendiri, qalu fima kuntum, mereka berkata, kenapa kalian tidak hijrah, ya, di mana kalian sekarang dan kenapa kalian tidak ikut hijrah. Ya'ni mal watanul wal watanul ladhi antum fihi, negeri apa yang kalian berada pada negeri tersebut? Ayu watanin, negeri apa? Jadi fima kuntum ini negeri apa yang kalian ada padanya? Ya, maknanya adalah ini negeri bahwa di negeri ini kalian tidak bisa menampakkan keimanan kalian. Kenapa kalian masih di tempat ini? Maqalu, para malaikat tidak bertanya, kaifa halukum fil imani? Bagaimana keadaan kalian dalam hal keimanan? Au ma yaqinukum, bagaimana keyakinan kalian? Masaluhum an hadha. Para malaikat tidak bertanya kepada mereka tentang hal ini. Wa inna masaluhum anil makani. Ya, para malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat, fima kuntum, di mana kalian? Artinya ini di negeri orang musyrik, kok kalian masih di sini saja? Kenapa kalian enggak hijrah? Kenapa enggak pindah? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka berkata, kami dalam keadaan lemah di muka bumi. Yakni maknanya adalah ajbaruna 'alal khuruji bisababi dha'fina. Mereka memaksa kami untuk keluar dengan sebab kelemahan kami. Wala naqdiru an namtani'a. Ya, dan kami tidak mampu untuk mencegah. Ya, artinya bahwa kami ya dipaksa untuk keluar, tapi kami enggak bisa, enggak mampu. Qalu, para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa hijrah ke negeri yang lain? Kana lakum manduhatun an hadha. Kalian punya apa jalan keluar dari hal ini. Lau hajartum, kalau kalian mau hijrah, mithla ma hajara ikhwanukum, sebagaimana saudara-saudara kalian hijrah, la salimtum min hadhil waqi'ati, niscaya kalian selamat dari hal ini. Jadi kami lemah, maksudnya kami lemah, kami dipaksa untuk ikut perang dalam perang Badar. Padahal sebenarnya kami enggak mau, tapi karena kami dipaksa, ya kami akhirnya ikut perang dalam barisan orang kafir. Loh, bukankah kalian diperintahkan untuk hijrah? Kalau kalian mau hijrah, niscaya kalian tidak akan dipaksa oleh mereka untuk berada dalam barisan mereka di perang Badar. Jadi orang-orang yang tidak mau hijrah ini akhirnya ikut berperang dalam perang Badar, tapi dalam barisannya orang-orang musyrik. Faulaika ma'wahum jahannam. Karena sebab mereka tidak hijrah, akhirnya kemudian mereka pun berada di dalam barisannya orang-orang kafir. Dan mereka tempatnya di jahannam. Hadza wa'idun, kata Syekh, ini adalah ancaman. Wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Illal mustad'afina, kecuali yang lemah, yang tidak mampu untuk hijrah. Alladzina la yaqdiruna 'alal hijrati. Ya, kecuali orang-orang yang tidak mampu ikut hijrah, ya, wa baqu fi biladi syirki, dan mereka tetap berada apa di negeri kesyirikan atau negeri kaum musyrikin, li'annahum ma yaqdiruna 'alal hijrati, karena mereka tidak mampu untuk hijrah. Illa al-mustad'afina, kecuali orang-orang yang lemah, minar rijali, dari kalangan laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wal wildani, dan anak-anak, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak mampu untuk tidak punya kemampuan untuk hijrah, tidak bisa hijrah karena ditangkap misalnya, dipenjara oleh orang-orang musyrik, orang kafir. Wala yahtaduna sabila, atau bisa hijrah tapi enggak tahu jalan kemana hijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka mereka, semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa orang yang hijrah di muka bumi, maka dia akan mendapati muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapati ganti yang lebih baik ya tempat yang lebih baik dan juga ke lapangan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang sudah berangkat keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mati, maka ya pahalanya telah tetap di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi terkait dengan hijrah, ya, ini terdapat beberapa hukum atau beberapa ya hukum yang terkait dengan hijrah. Bagi yang mampu hijrah, ya, maka dia wajib hijrah. Kalau dia sudah tidak bisa lagi menampakkan agamanya di negeri kaum musyrikin. Bagi yang mampu hijrah, ya, tapi dia tidak hijrah karena alasan cinta negerinya, hartanya, misalnya, maka ini berdosa. Sebagaimana tadi ancaman yang sangat keras, faulaika ma'wahum jahannam. Kecuali yang ketiga, yang tidak mampu hijrah. Baik dari kalangan laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak yang tidak mampu hijrah, karena mungkin dia ditangkap, dipenjara oleh orang musyrik, dibelenggu, dan seterusnya, maka semoga Allah mengampuninya. Orang yang hijrah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang lebih baik, kelapangan untuk bisa mendapatkan penghasilan dan seterusnya, karena di antara yang difikirkan orang yang hijrah itu tadi bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana nanti penghasilan mereka, itu yang difikirkan. Allah akan berikan ganti itu. Siapa orang yang hijrah belum sempat atau belum sampai kepada tempat hijrahnya lalu dia wafat, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat An-Nisa, ya. Ya, Syekh sebutkan ini ayat 97, 98, 99 ayat sampai ayat 100. Hadza fi sya'ni haula'i, ini terkait dengan mereka. Wa hadhihi qissatun 'ajibatun wa 'azimatun, ini kisah yang sangat menakjubkan dan yang sangat agung. Anha ulai, bahwa mereka ini yang tidak hijrah padahal mampu hijrah, sehingga kemudian akhirnya mereka pun ikut dalam perang Badar dalam barisan orang-orang musyrikin dan akhirnya pun wafat di barisan orang-orang musyrikin. Ma'a islamihim, ya, oh ya, walaupun mereka Islam, wasidqin fil islami, dan mereka sangat jujur dalam keislaman dan benar keislamannya, bukan munafik. Lamma tarakul hijrata min ghairi udhrin, tatkala mereka meninggalkan hijrah tanpa udhur, hasala alaihim hadzal wa'id, mereka mendapatkan ancaman seperti ini. Wa hadzat tawbihu min al malaikati, dan juga mendapatkan, ya, celaan, pertanyaan yang berupa celaan kepada mereka, di mana kalian ini? Itu pertanyaan yang celaan dari para malaikat kepada mereka. Lamma ja'at, ketika para malaikat datang, taqbidu arwahahum, mencabut ruh mereka. Fadalla ala annahu la yajuzu lil muwahhid, ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi orang yang bertauhid, ya, al muslim, tidak boleh bagi orang yang bertauhid, yang muslim, ayyata sahala bihadzal amri, dia bermudah-mudah dalam urusan ini. Tak boleh dia bermudah-mudah dalam urusan ini. Wa yakuna ma'al musyrikin, dan tidak boleh dia tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ketika tidak bisa menampakkan agamanya, dia wajib hijrah. Walau min ghairi mahabbatin lahum, walaupun tidak mencintai orang-orang musyrik itu. Lakin mahabbatan lakin mahabbatan limalihi, tetapi dia meninggalkan hijrah karena kecintaan pada hartanya, au waladihi atau anaknya, au baiti atau rumahnya, au ghairi dzalika, atau alasan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ katakan. Ini perintah dari Allah Rabbul Alamin kepada Nabi SAW. In kana aba'ukum, kalau ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa asyiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian raih, wa tijaratun takhshawna kasada, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian ridai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan melebihi jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, yakni maknanya adalah intadhiru, hatta yati Allahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Hadza wa'idun syadidun, kata Syekh. Ini ancaman yang sangat keras. Wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Surah At-Taubah ayat ke-24. فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى. Maka tidak boleh mendahulukan kecintaan pada harta dan anak-anak melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعلى الهجرة, dan melebihi hijrah, والجهاد في سبيل الله عز وجل, dan berjihad di jalan Allah عز وجل. والكثير من الناس يقرؤون هذه الآيات ولا يتدبرونها. Dan banyak yang membaca, orang yang membaca ayat-ayat ini tetapi tidak mentadabburinya. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, walakin muradun al-ana mas'alatun min masailiha. Tetapi yang menjadi maksud kita sekarang terkait dengan kisah hijrah ini adalah salah satu dari masalah yang terkait dengan hijrah. Yaitu apa? Wahiyya anna min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin pada saat itu, man lam yuhajir min ghairi shakkin fid dini wa tazyini dinil musyrikin. Ada di antara orang-orang muslim pada saat itu yang tidak hijrah bukan karena ragu terhadap agama, bukan juga karena menghiasi dan membenarkan agamanya orang musyrikin, bukan. Walakin, tetapi ya, mereka tidak hijrah mahabbatan lil ahli, karena cinta kepada keluarga, wal mali, dan harta, wal watani, dan negeri yang dia tinggal di negeri tersebut. Falamma kharaju ila Badrin, ketika mereka keluar ikut dalam perang Badar di barisan orang kafir. Ya kharaju ma'al musyrikin karihina, mereka keluar bersama dengan orang-orang musyrik dalam keadaan ya dipaksa. Jadi mereka sebenarnya enggak mau, enggak suka untuk hijrah. Mereka terpaksa. Faqutila ba'dhum birramyi, maka sebagian mereka terbunuh karena terkena panah. Warami, dan yang memanah, la ya'rifu, tidak mengetahui dia. Tidak mengetahuinya dia. Falamma sami'a sahabatu, tatkala para sahabat mendengar, anna minal qatla, bahwa diantara yang terbunuh, fulanan wa fulanan, ada fulan, dan dia adalah dari kalangan orang muslim. Syakku alaihim, hal itu berat buat mereka. Waqalu, dan mereka berkata, qatalna ikhwanana, kami membunuh saudara kami sendiri. Jadi para sahabat yang memanah tidak tahu bahwa ada si fulan dan si fulan. Sehingga ketika mereka mengetahui, mereka pun merasa berat dan menyesal, kita bunuh saudara kita sendiri. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka membalimi diri mereka sendiri. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana afuwan ghafura. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah maha pemaaf dan pengampun. Ini tadi yang sudah disebutkan di surat An-Nisa 97 sampai 100. Faman ta'ammala qissatahum, kata Syekh rahimahullahu taala, sahibul matan. Siapa orang yang merenungi kisah mereka? Wa ta'ammala qaula sahabati, dan dia memperhatikan perkataan sahabat, qatalna ikhwanana, kami membunuh saudara kami sendiri. Alima, siapa yang merenungi maka dia akan mengetahui. Annahu law balaghahum anhum kalamun fid dini aw kalamun fi tazyini dinil musyrikina lam yaqulu qatalna ikhwanana. Jadi dia akan mengetahui kalau seandainya kaum muslimin yang pada barisan para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa yang enggak hijrah ini mereka ragu terhadap Islam, enggak hijrahnya karena ragu terhadap Islam atau karena menghiasi agama musyrik nanti yang membenarkan agama orang musyrik, niscaya para sahabat tidak akan berkata kami telah membunuh saudara kami. Itu maknanya bahwa mereka betul-betul tidak hijrah bukan karena ragu dalam urusan agama, bukan juga karena membenarkan orang musyrik, bukan. Tapi karena tadi kecintaan kepada harta dan seterusnya. Maka Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan atau komentar, "Fas-sahabatu ma qalu ikhwanana." Para sahabat tidak akan berkata saudara kami, illa li'annahum mustaqimun, kecuali karena mereka orang-orang yang terbunuh itu mereka istiqamah ala din, di atas agama. Ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin, tidak pernah disebut terkait mereka bahwa mereka cenderung kepada orang-orang musyrik. Au madahul musyrikin, atau muji-muji orang musyrik, tidak. Bal yabghaduna dinal musyrikin, mereka membenci agama orang musyrik. Wa kanu 'ala tauhid, dan mereka yang terbunuh berada di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillahi, dan mereka ikhlas kepada Allah. Wa laysa fihim nifaqun, dan mereka bukan orang munafik. Lakin taraku syai'an wahidan, tapi yang mereka tinggalkan hanya satu saja. Mereka tetap bertauhid, mereka tidak memuji orang musyrik dan agama mereka. Mereka ikhlas, tidak ada kemunafikan, tapi satu yang mereka tinggalkan. Yaitu apa? Wahuwa al-hijratu min ghairi udhrin, yaitu hijrah tanpa udhur. Falamahumullahu ala dhalika, Allah pun mencela mereka karena hal tersebut. Fa'inna Allah ta'ala, maka Allah ta'ala qad bayyana lahum, telah menjelaskan pada mereka, wahum bimakkata, bahwa mereka masih berada di Makkah, dan mereka masih berada di Makkah, qabla al-hijrati, sebelum hijrah, anna dhalika kufrun ba'dal imani, bahwa hal tersebut adalah kekufuran setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa orang yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Yang ini yang di surat An-Nahl 106. Wa ablaghu min hadza, dan lebih jelas lagi dari hal ini, ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihi, apa yang telah terdahulu dari firman Allah terkait dengan mereka. Fa innal malaikata taqul, para malaikat berkata, fi ma kuntum, di mana kalian, di negeri mana kalian. Walam yaqulu kaifa tasdiqukum, dan para malaikat tidak bertanya bagaimana keimanan kalian, pembenaran kalian. Qalu kunna mustadha'ifina, jadi ketika mereka mati di medan Badar dan berada di dalam barisan orang musyrik, ketika malaikat datang kepada mereka hendak mencabut ruh mereka, Mereka ditanya oleh para malaikat, kalian ini di mana? Ada di barisan siapa kalian? Kalian ini ada di negeri orang musyrik, berada di barisan orang musyrik. Para malaikat tidak tanya tentang keimanan mereka, karena memang mereka beriman. Qalu kunna mustadha'afina fil ard. Mereka berkata, kami lemah di muka bumi. Artinya kami ini dipaksa ikut keluar untuk berperang di Badar. Kami ini dipaksa. Kami sebenarnya nggak mau ikut perang. Walam yaqulu, dan para malaikat tidak mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Ya. Ya mithlama yaqulullahu wal malaikatu lil mujahid alladhi yaqul jahadtu fi sabilik hatta qutiltu. Jadi para malaikat tidak katakan kalian dusta seperti yang Allah dan para malaikat katakan kepada orang yang berjihad, lalu dia berkata, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati terbunuh. Fa yaqulullahu kadzabta. Allah azza wa jalla katakan, engkau dusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Dan malaikat katakan, engkau dusta. Tidak. Jadi mereka yang mati di medan Badar, di dalam balisan orang-orang musyrik, mereka katakan, kami lemah, kami dipaksa. Mereka enggak hijrah tanpa ada uzur. Ketika ditanya, kenapa kalian, kok bagaimana, di mana kalian ini? Kami lemah, kami dipaksa. Dan para malaikat tidak katakan, kalian dusta, tidak. Sebagaimana dalam hadis terkait orang yang berjihad di jalan Allah, yang dia berjihad ketika Allah tanya, kenapa aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh? Allah katakan, dusta kamu. Karena memang dia niatnya bukan untuk di jalan Allah, tapi untuk disebut sebagai pahlawan. Bal qatalta liqala jari'un. Yang kau berperang supaya disebut sebagai pemberani, pahlawan. Wa kadzalika yaquluna lil 'alimi wal mutasaddiqi. Begitu juga Allah dan para malaikat katakan kepada orang yang berilmu dan orang yang sedekah, ya mereka niatnya bukan karena Allah. Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamta liqala 'alimun. Kau belajar agar supaya dianggap sebagai orang yang berilmu. Wa tasaddaqta liqala jawadun. Kau bersedekah agar supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Jadi mereka keimanannya tidak diragukan lagi. Keimanannya tidak diragukan. Bahwa niat, apa, bahwa mereka atau dalam keadaan dipaksa, betul-betul. Tidak seperti orang yang disebutkan di dalam hadis ya, yang mengatakan kami berjihad karenamu padahal niatnya bukan karena Allah. Kami mengajarkan ilmu karenamu padahal bukan niatnya karena Allah. Na'udzubillah. Kami bersedekah karenamu padahal niatnya agar supaya disebut sebagai apa, orang yang dermawan. Fal malaikatu, para malaikat, ma sa'aluhum, tidak bertanya kepada mereka ya, an imanihim wa aqidatim. Para malaikat tidak bertanya kepada mereka tentang keimanan mereka, akidah mereka, tidak. Mengapa? Li'annahum ya'arifuna, karena ya para malaikat tahu, annahum ala aqidatin sahihatin, kalau mereka berada di atas aqidah yang benar. Wa ala imanin sadiqin, dan di atas keimanan yang benar. Lakin sa'aluhum 'anil makani alladhi hum fihi. Tapi para malaikat bertanya terkait dengan tempat di mana mereka berada. Ya, terkait dengan tempat di mana mereka berada. Fima kuntum, di mana kalian? Haitsu la yajuzu lahum ay yabqa fihi, di mana tidak boleh bagi mereka untuk menetap di tempat tersebut. Wahum yaqdiruna 'alal hijrati minhu, padahal mereka mampu untuk hijrah dari tempat tersebut. Jadi al-malaikatu lam takul kadzabtum lastum muslimin. Para malaikat tidak katakan kalian dusta, kalian bukan orang yang Islam, tidak. Walastum mu'minin, dan kalian bukan orang beriman, tidak. Para malaikat tidak katakan begitu. Bal qalu, tapi para malaikat bertanya, fima kuntum, di mana kalian? Sa'aluhum 'anil makani alladhi hum mawjuduna fihi, mereka, para malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat di mana mereka berada. Maujuduna haitu kharaju ma'al musyrikin, mereka berada di mana mereka keluar bersama dengan kaum musyrikin, walau kanu mukrahina, walaupun mereka dalam keadaan dipaksa sekalipun. Li'annahum, jadi ketika mereka katakan kami ini enggak mampu, kami ini dipaksa, tapi tetap mereka dipaksanya karena mereka sendiri yang menjadi sebab orang kafir menguasai mereka, itu mereka tidak hijrah. Li'annahum humus sababu fi tasallutil kuffari alaihim, karena mereka sendiri yang menyebabkan mereka dikuasai oleh orang kafir. Yaitu mereka tidak hijrah. Wala yajuzu muwafaqatuhum, enggak boleh. Wala yajuzu murafaqatuhum, enggak boleh bersama dengan mereka. Wal khuruju ma'ahum, enggak boleh keluar bersama dengan mereka. Hubban lil mali, karena kecintaan kepada harta. Walil ahli, dan kecintaan kepada keluarga. Nah. Wa mudaratan, dan karena apa? Mudarah. Ya, artinya mereka bersikap pura-pura ya. Likay yabqaw 'ala amwalihim, agar mereka tetap ya pada harta mereka. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, wa amma haula'i falam yukadzibuhum, para mereka tidak mendustakan mereka, artinya terkait keimanan enggak diragukan. Bal ajabuhum, bahkan para malaikat pun berkata, menjawab mereka, biqaulihim, dengan perkataan para malaikat, qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa hijrah. Wa yazidu dhalika ay idahan lil 'arifi wal jahil al-ayatu allati ba'da, bahkan menambah kejelasan lagi bagi orang yang mengetahui dan yang jahil, yang enggak tahu, ayat yang setelahnya, wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak, la yastati'una hilatan, yang tidak bisa keluar, yang enggak punya apa cara untuk bisa hijrah, enggak punya ya, karena enggak bisa karena dibelenggu di penjara misalnya. Wala yahtaduna sabila, dan enggak tahu jalannya. Yakni la yu'zaru, maknanya tidak dikasih udzur. Illa man taraka al-hijrata ajizan anha, kecuali yang tidak hijrah karena memang enggak mampu. Fa innahu ma'dzurun, ya kalau yang enggak mampu dia diudzur. Tak mampu hijrah, maka dia yang diuzur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa al-mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan, ay lil khuruji. Kecuali yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak bisa hilah. Hilah itu tadi, ya keluar. Dia tak punya cara untuk keluar. Wala yahtaduna sabilan ilaihi, dan tidak tahu jalan menuju ke tempat dia hijrah atau untuk keluar. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, mereka semoga Allah memaafkan. Hadza wa'dun min Allah bil 'afwi anhum, ini janji dari Allah memaafkan mereka yang memang lemah dan tidak bisa keluar untuk hijrah. Fa hadza awdaha jiddan, maka ini benar-benar menjelaskan anna haula'i kharaju min al wa'idi, bahwa mereka yang tidak mampu ya mereka keluar dari ancaman ya. فَلَمْ يَبْقَى شُبْهَةٌ, maka tidak tersisa syubhat. لَكِنْ لَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ, tetapi orang yang menuntut ilmu pasti berbeda dengan yang tidak menuntut ilmu. بَلْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ, bahkan Allah berfirman terkait dengan mereka, سُمُّمْ بُكْمُنْ عُمْيُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, Allah berkata terkait dengan mereka, mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak kembali. Naam, kata Syekh. Ya, ikhtilatul muslimina ma'al kufari min ghairi udhrin amrun la yajuzu. Kata Syekh, siap bercampurnya kaum muslimin atau tinggalnya kaum muslimin bersama dengan orang kafir tanpa ada udhur. Ini perkara yang tidak boleh. Bal labudda an tatamayyaza biladul muslimina an biladil kufari. Bahkan harus beda negeri kaum muslimin dan negeri orang-orang kafir. Wala yukhalitul muslimul musyrika. Kaum muslimin tidak boleh tinggal bersama dengan orang musyrik. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tataraa narahuma, tidak boleh kelihatan apa api keduanya, negeri orang musyrik, negeri orang kafir, apinya jangan kelihatan. Maksudnya ay yab'udu anha, ya mesti jauh dari apa negeri orang musyrik, mahma amkanahu dzalika, selama dia mampu melakukan hal itu. Maka berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, faman fahima hadzal mawdhi', siapa orang yang memahami pelajaran ini atau di tempat ini sebagai pelajaran ini, walladzi qablahu, dan yang sebelumnya, fahima kalam al-Hasan al-Basri, maka dia juga paham perkataannya Hasan al-Basri. Qala, berkata Al-Hasan al-Basri, laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukanlah hanya sekedar hiasan-hiasan dan angan-angan. Walakin ma waqara fil qulubi, tetapi iman itu yang tertancap di dalam hati. Wasaddaqathu al-a'malu, dan dibenarkan oleh perbuatan. Fal imanu huwa ma saddaqathu al-a'mal, iman itu adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wa minha, dan di antara perbuatan adalah al-hijratu, hijrah. Di antara amal yang harus dibuktikan ya keimanan adalah hijrah. Li'annaha minnal a'mal, karena hijrah termasuk amal tentunya. Wa hadha fihi raddun 'ala al-murji'ah. Jadi dalamnya terdapat bantahan kepada Murji'ah. Alladzina yaquluna, yang mereka berkata, innahu yakfil imanu bil qalbi. Sesungguhnya cukup iman dalam hati saja. Au bil qalbi wal lisani, atau dengan hati dan ucapan saja. Fala yakfi al i'tiqadu wan nutqu, enggak cukup dia hanya meyakini dan mengucapkan. Bal la budda min al amal, tapi harus dia beramal. Wa dhalika anna Allah ta'ala yaqul, yang demikian itu kata Syekh al muallif sahib al matan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Ya, kepada Allah lah kalimat perkataan yang baik naik, dan amal salih pun diangkat kepadanya. Qauluhu ilaihi, kata Syekh Salih Fauzan hafizallahu taala, ilaihi ay ila Allah subhanahu wa taala, ya, kepada Allah. Yas'adul kalimu at-tayyibi, naik perkataan yang baik, minaz zikri, berupa zikir, wa qiraatil qur'ani, dan baca al-Qur'an, wa tasbih, dan tasbih, wa tahlil, dan tahlil, wa kulli kalamin thayyibin, setiap perkataan yang baik. Fa innahu yas'adu ila Allah jalla wa ala, sesungguhnya ini naik kepada Allah jalla wa ala. Wal amri bil ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, wan nahyi anil munkari, mencegah dari yang munkar, wa ta'limil ilmi an-nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kullu hadha, semuanya ini min al-kalimi at-thayyibi, termasuk perkataan yang baik. Wal kalamu at-thayyibu ma'an nasi, dan perkataan yang baik kepada manusia. Wa ma'al aqaribi, dan kerabat. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua perkataan yang mulia. Hada minal kalimat tayyib. Yas'adu ilallahi, semuanya naik kepada Allah, lakin la yas'adu binafsihi, tetapi tidak naik sendiri dengan sendirinya. Bala buddha minal amali, harus dengan amal. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal salih yang mengangkatnya. Artinya, perkataan yang baik naik, amal salih juga mendorong naik juga. Ya, mendorong perkataan yang baik itu naik. Wa fi hadza raddun 'ala al-murji'ati aidan, dan dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap murji'ah juga. Naam. Ikhwatal iman, jadi di dalam masalah ini pelajaran yang diambil dari hijrah ini yaitu orang-orang yang tidak hijrah padahal dia mampu hijrah. Dia tidak hijrah karena mencintai hartanya, mencintai apa keluarganya dan negerinya, padahal dia mampu. Sehingga dia tidak hijrah karena sebab itu. Lantas kemudian akhirnya dia dipaksa oleh orang musyrik bersama dengan orang musyrik dalam barisan mereka di Perang Badar. Lalu kemudian mereka mati. Dalam keadaan seperti itu, maka diancam tempat mereka di Jahannam. Ya, berbeda tadi yang memang tidak mampu dan seterusnya. Artinya bahwa orang-orang muslim dia harus betul-betul berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kalau dia memang berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan dia tidak bisa lagi menampakkan Islamnya di negeri itu, maka dia wajib hijrah sebagai bukti bahwa dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tidak boleh dia tinggal bersama dengan orang-orang kafir, sehingga terbuka potensi orang kafir untuk memaksa dia untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, bahkan termasuk tadi berada di dalam barisan orang-orang musyrik, kecuali dia nggak mampu hijrah. Di dalamnya terdapat faedah bahwa pelajaran yang kelima bahwa orang yang beriman, bertauhid, dia wajib berlepas diri dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan, termasuk diantaranya hijrah ketika dia tidak bisa menampakkan ajaran agamanya. Dia harus hijrah. Tidak boleh dia tetap bertahan bersama dengan orang-orang musyrik, bersama dengan orang-orang kafir. Maka oleh karena itu, dia tinggal di negeri-negeri kafir, para ulama, hukum asalnya katakan tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, seperti misalnya ada hajat yang sangat mendesak, atau belajar nuntut ilmu yang ilmu itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, itu pun dengan syarat agamanya tidak rusak. Di sana ada teman-teman apa muslim yang bisa menjaga atau dia akhirnya terjaga agamanya, lalu kemudian juga apa dia diperkenankan untuk menampakkan agamanya di negeri tersebut. Persyaratannya sangat ketat. Tidak lain tidak bukan, ini dalam rangka berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Sampai seperti itu. Sehingga ada sebagiannya para ulama mengatakan, ya tentu terjadi perselisihan dalam masalah ini, apabila orang yang seperti tadi itu akhirnya dia mati misalnya, apakah di dalam keadaan dia tidak hijrah, tapi bukan karena uzur, apakah dia matinya dalam keadaan kekufuran, kesyirikan, ataukah dia matinya dalam keadaan melakukan dosa besar. Atau dia dalam keadaan kekufuran juga, walaupun dia tidak kufur, tapi karena dia tetap tinggal di situ, seakan-akan dia ridha pada kekufuran. Terjadi perselisihan dalam masalah ini. Tapi intinya, tidak diperkenankan orang Islam, dia tetap, atau orang yang bertauhid tetap tinggal di negeri musyrik, padahal dia bisa hijrah ke tempat lain. Tapi itu memang kadang diujinya dengan khawatir kekurangan harta dan seterusnya. Ya kecuali tadi, dia tinggal di negeri musyrik, tapi ada komunitas muslim di situ. Dia bisa menampakkan agamanya. Ya, terus kemudian ada hajat yang sangat mendesak, yang tidak bisa tidak. Begitu. Ya. Maka selama masih bisa tinggal bersama dengan kaum muslimin, ikhwatal iman, azakumullah, dalam keadaan sulit seperti apapun, maka itu adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Maka tadi persyaratannya ketat. Para ulama membolehkan persyaratannya ketat. Makanya kalau bilang itu ternyata banyak kaum muslimin ada di negeri-negeri orang kafir, ya tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Memang ada hajat, lalu kemudian di negeri itu juga ada komunitas kaum muslimin, ya dia itu pun bisa menampakkan agamanya dan seterusnya dan seterusnya. Fa'ala kulli hal ikhwatal iman, azzakumullah. Kemerlapnya kemewahan negeri-negeri kafir dan seterusnya, jangan membuat kita menjadi silau. Jauh tetap lebih nikmat tinggal bersama dengan kaum muslimin dibandingkan tinggal di tengah-tengah orang musyrik, orang kufar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrah ini. Dan kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.